Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa Niaga TV dan juga pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa, alhamdulillah, bisa kembali untuk mempelajari sedikit demi sedikit bagian atau sebagian dari ilmu agama Islam yang telah dikumpulkan oleh para ulama, dan diantaranya adalah dari sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang harus kita waspadai. Dan pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, di awal bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Mei tahun 2025 Masehi, kita kembali akan mengkaji sedikit demi sedikit dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, yang beliau kumpulkan dari dalil-dalil yang ada, baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disertakan penjelasan para sahabat dan juga para ulama. Dosa besar yang kelima adalah tentang tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat. Tentu zakat yang dimaksud di sini adalah zakat yang sifatnya apa? Wajib. Zakat yang sifatnya wajib. Ini sedekah yang sifatnya wajib. Seperti contohnya adalah zakat fitr. Zakat fitr atau yang dikenal dengan zakat fitrah di kalangan kita. Dan juga zakatul mal, zakat harta, apabila telah mencapai nisab. Perlu diketahui bahwasanya zakat itu adalah ibadah yang sangat agung. Dia itu sering sekali disebutkan secara bersamaan dengan ibadah yang agung pula. Apa itu? Salat. Ya. Maka ulama menyebutkan zakat itu qarinus shalah. Zakat itu adalah temannya siapa? Salat. Dalam hadis atau dalam dalil-dalil disebutkan banyak, wa aqimus shalata wa atu az-zakah. Ya. Dan tegakkanlah salat, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat lima waktu, wa atu az-zakah. Sebut secara berdampingan. Demikian juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang rukun Islam, bahwa Islam itu adalah, ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang saat itu turun dan mewujudkan diri dengan bentuk seorang sahabat atau dengan bentuk seorang manusia, mohon maaf, yang sangat rapi bajunya, sangat rapi, sangat bersih dan rapi rambutnya, kemudian duduk mendekat pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini menarik perhatian karena kok ada orang rapi, nggak kelihatan awut-awutan, berarti ini orang dekat. Kalau jauh biasanya apa? Rambutnya kacau balau. Ya. Kalau kita naik motor sedikit saja, bajunya bau apa? Bau asap. Ya, bau knalpot. Ini enggak. Penampilannya bersih, rambutnya rapi, tapi kok enggak ada yang kenal? Hadis Jibril. Kemudian di antara yang ditanyakan adalah al-Islam, tentang rukun Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam itu adalah yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah wa iqami as-salah, dan menegakkan salat. Tahukah Anda apa yang ketiga? Wa ita'i az-zakah, dan menunaikan zakat. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara masyarakat saat itu dari suku-suku yang jauh dari kota Madinah, mereka tidak mau membayar zakat. Sehingga terjadi perselisihan antara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Apakah yang tidak membayar zakat diperangi atau tidak? Umar bin Khattab yang biasanya tegas seperti yang terjadi dalam perang Badar dan juga kondisi-kondisi yang lain, saat itu Umar bin Khattab memandang bahwa tidak perlu diperangi. Ya. Karena mereka masih sholat, masih muslim. Tapi apa kata Abu Bakar? Wallahi la uqatilanna man faraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Jadi sholat dan zakat memang apa? Teman dekat. Tidak bisa dipisahkan. Maka bahaya ini orang yang tidak mau sholat atau tidak mau zakat. Atau kedua-duanya. Yo ra sholat, yo ra zakat. Ini bahaya. Maka zakat itu adalah sebuah ibadah yang sangat besar, kewajiban Islam yang sangat besar. Menahan zakat juga adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Orang yang menahan zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menahan zakat karena menganggap zakat itu tidak wajib. Ya. Tidak mau bayar zakat karena menganggap zakat itu tidak wajib. Berkeyakinan bahwasanya zakat tidak wajib. Maka orang yang semacam ini, yang meyakini bahwa zakat itu tidak wajib, atau dengan kata lain mengingkari bahwa zakat itu adalah apa? Wajib. Orang ini adalah kafir, keluar dari agama Islam karena mengingkari sebuah kewajiban Islam. Seperti yang kita bahas, orang yang mengingkari wajibnya sholat walaupun jamaah tiap hari, tapi dia mengatakan sholat tidak wajib, naudzubillah min dzalik, maka orang itu kafir. Ya. Lalu sholatnya apa? Ya ikut-ikutan saja, pura-pura. Ben rada di omongan uwong, biar tidak jadi apa, bahan pembicaraan. Tapi dalam hati, kalau orang itu meyakini sholat tidak wajib, atau dengan kata lain mengingkari kewajiban sholat, maka kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini jenis pertama. Orang tidak membayar zakat karena mengingkari wajibnya apa? Zakat. Kufar. Keluar dari agama Islam. Yang kedua siapa? Orang yang tidak membayar zakat karena apa? Bakhil. Cetil. Apa lagi? Pelit. Ya. Pedit. Nek corone Gunung Kidul. Ya, dan yang lain-lain makanya. Ya, takut kalau apa? Hartanya berkurang. Sampai saya baca di sebuah buku kalau dalam kejadian masalah sedekah, itu ada orang sedekah ya bukan zakat. Ada orang tipenya itu enggak mau uang yang di tangannya itu berkurang. Sehingga kalau membayar mending lewat transfer. Enggak kelihatan ya kan? Tapi yang di tangan enggak boleh berkurang, enggak mau. Apalagi sekarang ada QRIS. Enak sekali QRIS, bayar orang metu duite. Saya kemarin mampir ke sebuah tempat mau bayar, ada orang di depan saya pakai QRIS saja. Tinggal ceklik. Jadi sudah. Kata saya sebetulnya mau pakai itu. Enggak keluar uang, enak. Iya ya Pak ya, tinggal difoto sudah. Iya, kalau saya kan harus keluar uang sebenarnya. Sebetulnya kan sama. Sama saja teknologi ya. Guyon-guyon. Wah enak itu, cuma moto aja langsung pergi. Pak, sebagian orang itu ada yang uangnya itu betul-betul enggak boleh apa? Enggak boleh berkurang. Kalau bertambah, iya. Ya, simpen sudah, pokoknya yang sudah disimpan di hadapannya itu enggak boleh berkurang. Kalau mau berkurang dari tempat yang lain, yaitu dari rekening, dari apa, silahkan. Tapi yang di depannya enggak berkurang. Sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini nyata. Toh. Ada orang yang kemana-mana bawa kantong. Ternyata setelah meninggal, dan dia meminta-minta. Setelah meninggal, kantongnya itu isinya apa? Uang sampai lusuh. Ya, karena saking sayangnya dengan uangnya. Dihitung, enggak boleh berkurang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah ini tipe yang kedua, wal'iyadzubillah, adalah orang yang sudah mencapai nisab dalam hartanya, tapi dia apa tadi? Bakhil. Atau dia mukassir. Mukassir itu artinya kurang hati-hati dengan uangnya. Dia enggak ngitung apakah hartanya sudah sampai apa? Nisab ataukah tidak. Kalaupun sudah sampai nisab, dia enggak tahu mulainya kapan. Sampai nisabnya itu. Jadi enggak teliti dalam apa? Dalam hartanya. Maka kalau yang diberi oleh Allah, ya, diberi oleh Allah harta yang banyak, dan kebiasaan dia itu harta biasa berkumpul banyak padanya, siap-siap untuk apa? Untuk ngitung, catat. Kapan kita sampai nisab? Ya. Dan Anda tahu diri Anda sendiri, sering berkumpul harta ataukah hanya sekedar untuk lewat? Sebagian orang itu bisa nabung, rekeningnya gendut, ya. Dan bertambah apa? Bertambah gendut. Tapi sebagian orang nabungnya di keluarga. Ditanya sama istrinya misalnya, "Mas enggak punya tabungan?" "Ya kamu itu tabunganku, Dek." Mulanya kan kamu tambah gendut. Rekening ajek langsing gitu kan. Tapi yang tambah gendut istrinya, anaknya, masyaallah. Karena dia hanya sekedar untuk apa? Lewat. Ya, yes, alhamdulillah. Seperti itu kan di sini. Nah, terkadang karena kurang hati-hati, enggak ngitung, akhirnya tertahanlah zakat darinya. Ini juga termasuk kesalahan. Dosa besar. Tipe yang kedua ini adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Entah karena bakhil ataupun apa? Karena kurang teliti. Maka ada dua tipe. Yang satu tipe mengingkari kewajiban zakat dan hadza kafir, yang ini kafir, mukhrij minal millah, waliyadzubillah, keluar dari agama Islam, mengingkari kewajiban zakat. Yang kedua adalah orang yang tipenya apa? Bakhil atau kurang teliti dalam hartanya. Saya akan bacakan sedikit komentar dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasiah, yang dinukil oleh buku yang saya dapatkan dari akhuna Ustadz Awang, ya. Kumpulan di situ, buku itu dikumpulkan perkataan-perkataan para a'immah, para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Uthaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Nasr As-Sa'di, Syekh Albani, Syekh Fauzan, dan yang lain-lain dalam beberapa konteks pembahasan. Jazahullah khairah akhuna Ustadz Awang. Di sini disampaikan perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz yang subhanallah, ya, menyadarkan kita betapa kalau kita itu menahan zakat itu kebangetan. Apa kata Syekh hafidhahu rahimahullah taala? Ada uzzakah allati aujabahallahu 'alal muslimina fi amwalihim syukran lahu subhanahu wa taala 'ala in'amihi. Membayar zakat yang Allah wajibkan dalam harta mereka, dalam harta kaum muslimin, adalah untuk bentuk terima kasih kita kepada Allah. Ya. Adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi tujuan zakat adalah satu, atau di antara hikmah zakat adalah satu, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, wa muwasatun li ikhwanihimul mahawij. Yang kedua adalah membantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Ya, membantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Ini diantara hikmah membayar zakat. Nah, ini ada kata-kata beliau, masya Allah, kata Syekh bin Baz, wa huwa subhanahu a'tal kathira wa lam yatlub illal qalila. Allah itu sudah memberi sangat banyak dan meminta dari kita hanya sedikit. Ya. Zakat biasanya berapa persen? 2,5%. Ya, taruhlah 2,5% itu ya, zakat mal. Kalau dari 1 juta, keluarnya berapa? Dalam? 5? 25 ribu. Banyak atau sedikit? Panjenengan dapat uang 1 juta, kemudian diwajibkan ngeluarkan 25. Banyak atau sedikit? Sedikit. Saya pernah ngobrol dengan seorang supir, tapi masya Allah, sampai saya sebut, jenengan itu ternyata Pak Yai. Banyak nasihat yang saya dapatkan dari beliau di luar Jawa. Seorang supir di luar Jawa. Saya bilang, sebetulnya zakat itu sedikit. Kewajiban cuma 2,5%. Kata dia sambil ketawa. Ya anu pak, manggil saya pak. Pak, ya kalau uangnya 1 juta ya sedikit. Kalau uangnya 1 miliar, berapa keluarnya? 25 juta mak celak kutak selawai yuto. Berat atau enggak? Mana yang lebih berat? Bayar 25 ribu atau 25 juta? 25 juta. Jadi semakin banyak harta, akan semakin terasa yang dikeluarkan. Itu ujian buat orang-orang kaya. Yang terkadang tidak bisa dirasakan oleh para masakin. Oleh orang-orang yang duitnya tidak sampai 1M. Duitnya tidak sampai 1 triliun. 1 triliun itu nolnya pinten. Kan 1 juta-juta nggih 1 triliun ya. Bukan 12. 12 nggih. Kalau 1 triliun berarti keluar berapa? Kalau tadi 25 ini keluar berapa? 200? Ayo coba, berat atau enggak itu? Makanya kita membayangkan itu adalah sebagai orang kaya. Ternyata berat memang keluar 250 istilahnya orang go ngopo-ngopo. Kalau istilah orang yang merasa berat. Saya baru sadar, oh iya ya benar juga ya Pak ya. Ya kalau hanya 25 ribu kita ringan. Tapi kalau sudah 250 juta itu yang menjadikan berat katanya. Ini butuh keimanan lebih. Butuh keimanan lebih. Ibaratnya 250 bisa untuk beli apa? Mobil. Ya, mobil Alphard yang tanpa roda. Ya, rodanya sendiri udah berapa kan? Roda Alphard berapa? 4 jutaan. Belum? Saya pernah ketemu mobil harga bannya saja bisa untuk beli Avanza katanya. Harga bannya 400 juta. Berarti bukan Avanza itu, lebih. Ini saya sebut merek ya supaya kita paham. Ya. Mobil apa? Mobil ditambang emas. Alias apa? Itu loh yang truk gede banget itu yang rodanya 2,5 meter apa ya? Tingginya itu. Harganya katanya ini satu ban ini katanya. Bisa untuk beli satu mobil. Ala kulli hal, letak berat itu akan semakin terasa kalau yang diberikan semakin apa? Banyak. Padahal kalau di persentase tetap saja 2,5%. Wallahu yu'til katsir. Allah itu sesungguhnya sudah memberi kita banyak sekali. Bukan hanya harta loh yang diberi oleh Allah. Kesehatan. Jadi sudah kaya, sugih, sehat, keluarganya ya banyak, sehat semuanya, kerjaan lancar. Masya Allah ini. Apalagi kenikmatan dunia, kendaraannya ya penak, rumahnya ya luas, tetangganya bagus-bagus. Sudah kaya-kaya gitu, tetangganya masih suka ngirim hadiah. Ini kan luar biasa ini. Sudah dapat tetangga yang baik, istri yang solihah, kendaraan yang lux, rumah yang nyaman. Ini kan kebahagiaan, sebagian kebahagiaan dunia. Jadi bukan hanya tiap tahun haji, Masya Allah. Insya Allah kita ya. Allahumma amin, Insya Allah. Apa tadi? Ini ada yang berangkat besok. Kekayaan itu bukan hanya apa? Allah memberi bukan hanya uang. Uang itu hanya sebagian yang diberikan oleh Allah. Uang saja sudah a'tal kathir. Allah sudah memberi sangat banyak. Jadi harta itu apabila sudah sampai nisab berarti itu banyak itu. Dan yang dikeluarkan walam yatlub illal qalil. Allah minta dikeluarkan cuma apa? Sedikit. Yang dikeluarkan itu juga bukan untuk Allah. Allah enggak butuh. Untuk apa? Untuk manfaat kita sendiri. Kata Syekh bin Baz, "Tsumma hadzal matlub manfaatuhu li sahibih." Yang diminta oleh Allah, manfaatnya kembali kepada pemilik harta. Hartanya jadi berkah, jadi bersih. Sudah begitu dapat pahala lagi. Kata Syekh, Fallahu ya'juruhu alaih. Allah kasih pahala. Yang diminta sedikit, yang diberikan banyak, yang diberikan banyak, yang diminta sedikit, sudah gitu dapat pahala. Dan pahala akhirat tentu jauh lebih besar dibandingkan sesuatu yang kita keluarkan dari harta-harta dunia. Allah itu kalau membalas, itu apa ya, sangat luas pemberiannya. Kita tentu sudah berlewat di depan telinga kita, masuk ke telinga kita, betapa Allah itu kalau membalas sangat sangat besar. Sudah sholat bisa masuk surga itu juga sudah besar sekali wong. Sholatnya kadang ya sambil mikir Sholatnya saja ini sambil mikir apa? Mikir jualan, mikir kerjaan, sambil sholat, sambil kerja. Mikir snack, mikir snack, snacknya apa enggak ya kan? Dan yang lain-lain. Ya. Kadang rodok kelihatannya bagus kelihatannya. Sholat sambil mikir tema kajian. Sambil sholat nanti nanti ustadznya bahas apa ya? Ini jamaah. Kalau ustadz lebih ketoknya lebih bagus lagi. Sambil sholat mikir nyusun poin-poin kajian. Apa ya ada? Ya gimana kalau sholat tiba, ustadz tiba-tiba ditunjuk secara apa? Mendadak. Pak Rajendra masuk masjid. Kebetulan khatib di hari itu apa? Berhalangan. Mau sholat sunnah didekati. Pak, ini kebetulan khatibnya tidak bisa, jenengan yang paling sepuh di sini. Kami anggap berilmu. Silakan menggantikan. Oh siap. Mau enggak bilang siap gimana ya kan, ini kesempatan baik. Akhirnya sambil sholat tahiyatul masjid sambil nyusun apa? Poin, poin khotbah. Saya pernah mendatangi satu masjid pingin dengarkan khutbah Ustadz Abdullah Zain. Qaddarallah Ustadz Abdullah Zain lupa jadwalnya. Saya didatangi sama takmir. Ustaz Abdullah Zain tindaan pergi. Enggak, tadi di rumah kok. Kenapa? Beliau jadwal di sini. Oh ya, coba dihubungi saja. Sudah kami hubungi tapi HP tidak aktif. Kalau panjenengan, oh jangan, dicoba dulu. Wah, ini udah dak dik duk. Akhirnya baik Ustaz, saya hubungi. Akhirnya dihubungi Ustaz. Kami berhasil menghubungi Ustaz Abdul Husain, tapi beliau tampaknya tidak mungkin ke sini karena sudah sangat apa? Mepet. Kami mohon Ustaz untuk ngisi. Terus gimana lagi ini saya? Akhirnya disalami sama assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi enggak fokus. Makanya kalau saya menyarankan kepada sebagian murid-murid saya, siapkan tema-tema andalan. Tema-tema andalannya tema sederhana yang kita hafal betul. Nah, kita masuk ke masjid kelihatan singgoten. Oh, iki kiai kita. Diminta khutbah, kalau enggak punya tema gimana? Maka ini kesempatan, berkhutbah itu adalah kesempatan. Maka kita ini punya tema-tema andalan. Tema apa? Tentang ikhlas, syarat amal, syarat diterimanya amal. Tentang misalnya kunci-kunci kebahagiaan, misalnya. Atau syukur, tentang sabar, dan seterusnya. Ya, ini tema-tema andalan yang kalau Ustadz kami, Ustadz Afifi, menyarankan bahwa seorang da'i paling tidak menghafal 1-2 dalil berkaitan dengan sebuah tema. Sehingga kapan saja kita dibutuhkan, maka kita bisa untuk memberikan manfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Intinya bahwa Allah memberi banyak, yang diminta cuma sedikit. Yang sedikit itu juga manfaatnya untuk kita, kita sendiri. Allahu ya'juru 'alaihi wa yukhlifuhu 'alaihi, dan Allah akan ganti. Wa huwa subhanahu ghinan 'an ta'atil 'ibad. Allah itu maha kaya, tidak butuh pada ketaatan hambanya. Kata Allah Ta'ala, disebutkan oleh Syekh bin Baz, man 'amila salihan falinasih. Barang siapa yang berbuat amal soleh, maka untuk siapa? Fali nafsihi. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan yang berbuat buruk pun akan dia rasakan sendiri. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in. Apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh. Allah pasti akan mengganti. Subhanallah. Allah pasti akan mengganti. Kemudian kata Allah, wa huwa khairur raziqin. Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini janji Allah. Kadang kita ngasih nafkah keluarga aja ditunda-tunda, ngapain? Kalau memang mampu segera. Enggak usah ditunda, tunda. Kalau kita ingin berinfak, infak. Sambil mengingat-ingat ini. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh. Allah pasti akan mengganti. Wa huwa khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Begitu di antara perkataan siapa? Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik. Ini tentang pentingnya apa? Zakat. Kita masuk pada pembahasan menahan zakat yang sudah kita dahului tadi, tidak mau membayar zakat. Timbul pertanyaan. Kalau tidak mau membayar zakat, itu untung apa rugi toh? Rugi. Rugi apa untung? Tinggal bagaimana orang itu cara pandang toh. Ada orang yang memandangnya secara duniawi saja. Walaupun juga pandangan ini ternyata apa? Salah, keliru. Mereka memandang, dan ini pandangan yang salah, bahwa mengeluarkan zakat akan merugikan. Karena mengurangi nominal harta. Benar atau enggak? Jawabannya adalah salah. Orang yang memandang secara kacamata agama, kacamata akhirat, maka akan mengatakan untung. Iya kan? Jelas beruntung. Baik dari sisi dunia ataupun akhirat. Dari sisi dunia akan menambah keberkahan dalam harta. Bahkan terkadang Allah melipat gandakan harta. Dan ditambah lagi rasa tenang ketika sudah membayar zakat. Ini adalah kepentingan-kepentingan dunia, keuntungan-keuntungan dunia. Adapun akhirat jelas. Allah memberi pahala. Allah menghindarkan dia dari api neraka, memasukkannya ke dalam surga. Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Ya, sebagaimana kita sering baca di surat Al-Baqarah. Ketika digambarkan oleh Allah orang yang berinfak dengan sebutir apa? Dengan sejumlah harta, kamatsali habbatin. Sebagaimana sebuah apa? Sebutir biji. Ambatat sab'a sanabila. Sebutir biji tumbuh berapa? 7 batang. Ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu haba, setiap batang keluar berapa? 100. Untung ini. Nah, berarti pertanyaannya adalah, apakah zakat, menahan zakat, tidak mau membayar zakat, yang itu dosa besar, menguntungkan atau merugikan? Jawabannya adalah merugikan. Maka satu ayat yang pertama dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah surat Ali Imran, ayat 180. Allah berfirman, wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Surat Ali Imran ayat 180. Yang kurang lebih artinya, wala yahsabanna alladzina yabkhalun. Wala yahsabanna, dan sungguh benar-benar jangan mengira. Ya, jangan sampai mengira. Siapa alladzina yabkhalun? Orang-orang yang bakhil. Menahan-nahan zakat. Orang-orang yang bakhil, yang menahan-nahan zakat, jangan sekali-kali menyangka bahwa ketika mereka menahan pemberian-pemberian Allah, huwa khairal lahum, itu adalah baik bagi mereka. Jangan menyangka seperti itu. Jangan menyangka bahwa menahan zakat itu menguntungkan. Bal huwa syarrul lahum. Melainkan hal itu justru keburukan bagi mereka. Merugikan. Jadi di ayat ini, Allah ingin mengajari pandangan hakiki. Dan ini tidak semua orang bisa memandang. Kalau tidak diajari oleh Allah dan tidak diberi taufik oleh Allah. Pandangan hakiki itu apa? Pandangan yang sebenarnya. Yang zahirnya tampaknya menyedihkan, merugikan, padahal menguntungkan. Berkurangnya nominal harta karena zakat secara zahir merugikan, keburukan. Padahal itulah hakikat kebaikan. Atau kita balik, bahwa jangan kita mengira berkurangnya nominal harta adalah sebuah, atau jangan kita mengira tetapnya nominal harta padahal harusnya diinfakkan, ditahan infaknya, jangan dikira itu adalah kebaikan. Bahkan sesungguhnya itu adalah keburukan. Apa di antara bentuk keburukan yang akan diterima oleh orang yang menahan zakat, tidak mau membayar zakat? Di ayat selanjutnya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan ditimpa dengan harta-harta yang mereka tahan, yang mereka tidak mau bayarkan zakatnya kelak pada hari kiamat. Ya. Mereka akan ditimpa dengan harta tersebut, yakni dibebani. Nanti ada satu hadis ya, tapi dihukumi dhaif oleh bukan satu hadis, ada satu athar dari Abdullah ibn Mas'ud ya, bahwa cara menimpakan harta itu kan seseorang ya, ada orang hartanya banyak, caranya itu bukan ditumpuk-tumpuk hartanya, tapi kalau ditumpuk-tumpuk nanti yang bagian bawah nggak kena. Jadi caranya bagaimana? Kulitnya dijereng. Jadi semua kulit itu jadi permukaan. Kemudian baru hartanya akan diletakkan di atas seluruh kulit demi kulit. Jadi seluruh kulit itu akan tertimpa harta tersebut. Ini disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengomentari penafsiran atau mengomentari ayat di dalam surat At-Taubah yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merasa ringan dalam melakukan segala macam jenis kewajiban dan segala macam jenis ketaatan. Mudah-mudahan Allah ringankan, Allah beri insyirah, kelapangan dada dalam melakukan dan melaksanakan kewajiban dan dalam meninggalkan seluruh kemaksiatan. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini dengan tema menahan zakat, untung atau rugi? Jawabannya rugi. Ya. Maka jangan kita tahan-tahan zakat kita, jadilah orang yang teliti dalam harta, terutama yang merasakan pada dirinya Allah itu biasanya memberi banyak harta dan harta itu bisa berkumpul ya, sehingga kemungkinan mencapai apa? Nisab. Harus teliti hitungannya supaya kita tidak termasuk orang yang menahan